إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita kaum muslimin mendapati sebuah fenomena di mana umat Islam semakin menunjukkan kelemahannya. Fenomena di mana kaum muslimin nampak mengalami keterpurukan. Baik kelemahan keterpurukan terkait dengan agama mereka atau terkait dengan perkara-perkara yang lain. Di sisi yang lain, kita umat Islam juga melihat fenomena di mana banyak dari kalangan musuh-musuh agama mulai menggeliat, menampakkan taringnya, mulai menggeliat, melancarkan makar-makarnya, upaya-upaya untuk melemahkan Islam wal muslimin, meredam Islam wal muslimin. Musuh-musuh agama, baik dari kalangan orang-orang kafir, Al-Yahud wa Nasara, dari kalangan orang-orang komunis, juga musuh-musuh agama yang berbaju Islam semacam Syiah Rafidah, orang-orang Khawarij dari kalangan ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya, mereka sekarang-sekarang ini barakallahu fikum nampak menggeliat, masing-masing berupaya untuk mengkampanyekan makar-makarnya, rencana-rencananya, semuanya satu tujuan, berupaya untuk meredam Islam wal muslimin, untuk melemahkan Islam wal muslimin, semakin memperburuk keadaan yang dialami oleh Islam wal muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, di sisi yang lainnya lagi, kita umat Islam juga dihadapkan dengan adanya fenomena di mana penguasa kita dianggap oleh berbagai macam kalangan, beberapa pihak dianggap sebagai penguasa yang lemah, penguasa yang lebih pro asing, penguasa yang kurang memperhatikan aspirasi kaum muslimin, penguasa yang jauh dari kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Dan juga di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, kita juga menyaksikan pihak-pihak yang berupaya untuk membela Islam wal muslimin. Pihak-pihak yang berupaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin adalah pihak-pihak yang notabene mereka juga jauh dari pemahaman Islam yang sahih, yang tampil sebagai pembela-pembela Islam wal muslimin dari kalangan orang-orang yang sesungguhnya memiliki pemahaman-pemahaman neo-khawarij, dari kalangan orang-orang pergerakan harakiyin, hizbiyin, dan semisalnya. Sehingga dewasa ini umat Islam melihat fenomena-fenomena yang begitu miris, mengenaskan di banyak sisi. Kaum muslimin rahimakumullah, kondisi yang semacam ini terjadi tidak mungkin dipungkiri, tidak mungkin lari daripadanya. Sesuatu yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi, maka kita sebagai seorang muslim tidak mungkin berpikir untuk lari daripada kenyataan. Tidak mungkin berpikir untuk lepas tangan dari kondisi. Namun kita sebagai seorang muslim yang mendambakan kebahagiaan, mendambakan keselamatan dunia, keselamatan agama, keselamatan akhirat, dia akan berupaya untuk mencari solusi, bimbingan Islam dalam menghadapi kondisi-kondisi belakangan ini, fenomena-fenomena yang ada sekarang ini, terkait dengan makar-makar musuh-musuh agama, konspirasi musuh-musuh agama dari berbagai macam pihak, dan kondisi-kondisi yang lain yang disebutkan di atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, bila kita umat Islam kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, di sana kita akan mendapati sebuah bimbingan yang jelas, bimbingan yang gamblang, yang syar'i, yang mana ketika seorang muslim, masing-masing muslim mengamalkannya, mewujudkannya dalam kesehariannya, maka akan ada jaminan keselamatan dari Allah azza wajalla untuk dirinya. Selamat dirinya, selamat kemaslahatan dunianya, selamat agamanya, selamat akhiratnya. Dia pun juga akan terselamatkan dari berbagai macam makar-makar tipu daya musuh-musuh agamanya. Di sisi yang lain, dia akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Azza wa Jal, atau dijanjikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu pula mendatangkan keselamatan dan keberkahan untuk masyarakatnya, bahkan untuk bangsa dan negaranya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surah Ali Imran 120, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menenangkan kaum muslimin dengan firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhiit. Bila kalian sabar, tabah, tegar di atas agama kalian, di atas bimbingan Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atasnya, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama, Allah mengatakan la yadhurrukum kaiduhum syai'a, sungguh tipu daya mereka, makar-makar mereka, musuh-musuh agama, tidak akan memadharatkan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi apa yang mereka amalkan. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, baik individu atau masyarakat atau sebuah bangsa dan negara, mereka semua akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari berbagai macam makar-makar musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa. Diselamatkan dari berbagai macam konspirasi-konspirasi jahat yang direncanakan, diagendakan oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh bangsa. Selamat dari itu semuanya dengan dua syarat. Yang pertama ialah as-sabr wal istiqamah ala al-islam. Mereka diminta, dituntut untuk sabar dengan keislamannya, istiqamah di atas sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan menempuh cara-cara yang mungkar. Jangan menempuh cara-cara yang melanggar agama, melanggar bimbingan sunnah. Istiqamah, tegar, tabah di atas bimbingan Allah dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua aspek kehidupannya. Melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama pada tiap-tiap kasus. Istiqamah dan takwa. Allah mengatakan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian makar-makar mereka, tipu daya mereka sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kalian, menolong kalian, membela kalian, dan akan meredam makar-makar mereka, menghancurkan makar-makar mereka, menggagalkan makar-makar mereka. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka telah membuat makar, dan Allah juga telah menyiapkan balasan makar atas mereka. Allah sebaik-baik hati membalas makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka sekarang sedang dan akan membuat makar, dan Allah akan mempersiapkan balasan atas makar mereka. Allah sebaik-baik zat yang membalas makar. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Segala-galanya. Allah mampu untuk menghancurkan makar mereka sebesar apapun, sedahsyat apapun, sengeri apapun, kecil bagi Allah Azza wa Jal. Dalam sekejap semua akan hancur, dalam sekejap semua akan binasa dengan kekuatan Allah Azza wa Jal. Tapi syaratnya kaum muslimin, individu-individu muslim, masyarakat muslimin, sebuah negara, sebuah bangsa diminta untuk kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, istiqamah di atasnya, jangan menyimpang kanan, menyimpang kiri, dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah desa, ketika mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan limpahkan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Ma'idah 97, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah negara, sebuah bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan, kemaslahatan, kemanfaatan, lahir batin, dunia, agama, akan Allah limpahkan kepada kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, masyarakat sebuah desa, masyarakat sebuah bangsa, ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dengan makna akidah mereka sahih, iman mereka benar dan lurus, tidak ada kesyirikan pada mereka, tidak ada kekufuran kepada mereka, iman yang sahih disertai dengan takwa yang benar, takwa yang sahih, ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tidak ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah, tidak ada yang namanya kefasikan-kefasikan atau kemungkaran-kemungkaran. Iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan limpahan barokah dari Allah Azza wa Jal, barokah langit, dan barokah bumi. Bukan semata-mata selamat dari berbagai macam makar-makar musuh agama, tapi juga mendatangkan kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama. Bahkan dalam ayat yang lainnya lagi, dalam surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang beramal saleh, yang beribadah hanya kepada Allah tanpa syirik, tanpa kufur. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang beramal saleh. Beriman, beramal saleh, iman dengan makna yang benar, imannya sahih, akidahnya sahih, iman tanpa kufur, tauhid tanpa syirik. Beramal saleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana menjadikan umat-umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah akan menangkan agama mereka yang lari bayi untuk mereka. Dan Allah akan merubah kondisi mereka yang dulunya takut menjadi aman. Mereka semuanya beribadah kepada aku tanpa sekutu, tanpa syirik kepada aku sedikit pun. Janji dari Allah pasti akan datang, pasti benar. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi dengan syarat harus ada iman yang sahih, harus ada amal yang saleh, harus ada ibadah kepada Allah semata, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan syirik, penyimpangan-penyimpangan kufur, penyimpangan-penyimpangan bid'ah ataupun yang lain-lainnya. Pasti akan datang kemenangan. Pasti agama ini akan dibela oleh Allah Azza wa Jal. Dan pasti kaum muslimin akan menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini. Semua dengan iman, semua dengan takwa, semua dengan amal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meliputi individu, keluarga, masyarakat, dan sebuah bangsa dan negara. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah azza wa jalla, maka Allah akan tolong kalian dan akan meneguhkan telapak-telapak kaki kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, untuk mendapatkan pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemenangan kaum muslimin, untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin, dipersyaratkan umat Islam harus membela Allah, harus menolong Allah. Dijelaskan oleh para ulama, membela Allah, menolong Allah, maknanya adalah membela agamanya, membela Islam, membela sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan membela agama, membela sunnah Rasul, itu dengan cara ittiba'u syari'ah, mengikuti, ittiba' mengikuti bimbingan-bimbingan syariat, bimbingan-bimbingan Allah, bimbingan-bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya di tengah-tengah umat manusia yang ada. Itu adalah makna membela Allah Azza wa Jalla, membela agama Islam. bela Islam itu dengan cara mempelajari agama Islam. Bela Islam itu dengan cara tafaqquh fiddin, mengkaji, mendalami hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, syariatnya. Bela Islam diwujudkan dengan mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bela Islam diwujudkan dengan mendakwahkan Islam yang mulia ini, mendakwahkan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu pengertian membela agama Allah. Bila ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka Allah akan membela mereka, Allah akan menolong mereka, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah mereka. Kemenangan di pihaknya kaum muslimin, kemenangan di pihaknya kaum muttaqin, pertolongan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, penjagaan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, untuk supaya masing-masing kita selamat, masing-masing kita selamat, selamat pada dunia kita, pada agama kita, pada akhirat kita, dan supaya warga masyarakat, bangsa dan negara selamat dari berbagai macam makar-makar musuhnya, dan supaya mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kenikmatan, kehidupan yang damai, yang sejahtera, limpahan rezeki, limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masing-masing kita individu muslim harus memulai dengan islahu nasib, memulai dengan perbaikan dirinya sendiri, menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang beriman, membersihkan akidahnya, meluruskan keimanannya, membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, kemungkaran-kemungkaran, menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa kepadanya, mengerti agamanya, memahami syariatnya, mengamalkannya dalam keseharian dia. Dimulai dari perbaikan individu. Ketika seorang muslim atau masing-masing muslim betul-betul sebagai muslim yang beriman, imannya kokoh, akidahnya kuat, dan dia sahih. Ketika masing-masing muslim sebagai hamba Allah yang beramal saleh, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka insyaAllah ta'ala Allah akan merubah semua kondisi yang ada, yang dahulunya mengerikan, mencekam, menegangkan, menakutkan, diganti dengan rasa aman. Yang dulunya penuh dengan makar-makar musuh-musuh agama, akan diselamatkan dari mereka semua, akan dihancurkan makar-makar musuh-musuh agama tadi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara, masyarakat, dan yang lain-lainnya. Allah tidak akan merubah kondisi mereka hingga mereka merubah keadaan mereka sendiri-sendiri. Maka dimulai dengan islahun nafs. Disebutkan oleh para ulama kita, efek daripada perbaikan individu dengan pembenahan akidah, iman, dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, perbaikan individu akan berbuah perbaikan keluarga. Perbaikan keluarga berbuah perbaikan masyarakat dan warga. Perbaikan warga dan masyarakat akan berubah menjadi perbaikan bangsa dan negara. Maka muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Teguhkan iman kalian, kokohkan akidah kalian, bersihkan iman kalian, akidah kalian dari semua yang mengotorinya. Semangatlah dalam menimba ilmu agama Allah, mengkaji Islam yang benar, mempelajarinya, berpegang teguh dengannya, mengamalkannya, mendakwahkannya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan cara semacam inilah insyaallah ta'ala semua kondisi akan berubah, dan insyaallah ta'ala muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mereka semua akan siap untuk menghadapi berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan, walaupun kondisi yang terburuk sekalipun, mereka siap berkorban, mereka siap berjuang untuk membela agamanya, untuk menjaga akidahnya, untuk menjaga keimanannya, dan juga untuk membela negaranya. Siap dengan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kaum muslimin rahimakumullah terjadi kondisi yang paling buruk, kondisi yang paling mencekam, yang paling mengerikan. Paling tidak, dia mati, dia wafat, ataupun dia terbunuh di atas iman yang sahih, akidah yang sahihah, agama yang benar, amal soleh kepada Allah, takwa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia minimalnya meraih husnul khatimah untuk pribadinya. Dan itu yang sangat diharapkan untuk masing-masing kita, namun yang kita harapkan jauh lebih jauh daripada itu, untuk diri kita masing-masing, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Dan perlu diingat kaum muslimin rahimakumullah, Islam tidak mungkin dan tidak akan bisa dibela dengan cara-cara yang mungkar. Islam tidak mungkin jaya dengan cara-cara maksiat dan mungkar kepada Allah, dengan cara-cara penyimpangan. Islam tidak mungkin jaya dengan cara-cara yang meniru cara-caranya orang-orang kafir. Dengan tegas para ulama kita menyatakan, Islam tidak akan mungkin jaya dengan cara-cara demonstrasi. Islam tidak akan mungkin jaya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana mungkin Islam jaya ketika dengan cara mengadakan jalan pagi sehat bersama-sama? Bagaimana mungkin jaya Islam dibela dengan cara demonstrasi, dengan cara menghujat pemerintah, dengan cara mencela dan membongkar kaiban-kaiban mereka? Tidak mungkin jaya. Cara-cara yang mungkar, cara-cara yang melanggar agama, justru akan melemahkan kaum muslimin, justru akan memperburuk keadaan kaum muslimin. Maka yang benar, kembali kepada bimbingan Islam yang sahih, kita perbaiki diri kita masing-masing dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kaum muslimin at-taufiqul hidayah, sehingga Allah azza wa jalla senantiasa membimbing kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah azza wa jalla senantiasa menganugerahkan kepada negara kita, bangsa negara kita, masyarakat kita at-taufiqul hidayah, keselamatan dunia, agama dan akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.